Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya, baik kenikmatan secara zahir maupun kenikmatan secara batin, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita semua di dalam ayat Al-Quran, Fama bikumi ni'matin faminallah. Tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu faminallah, kecuali itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya kenikmatan apapun yang kita rasakan itu adalah datangnya minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kuatnya kita, bukan pula karena hebatnya kita sehingga kita mendapatkan suatu kenikmatan. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kenikmatan yang sering dilupakan oleh kathirun minan nas, oleh kebanyakan manusia, adalah kenikmatan yang bentuknya kesempatan, waktu luang, serta kesehatan. Kesempatan kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita waktu untuk beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sungguh ini kenikmatan yang sangat besar dan sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhat wal farag. Dua kenikmatan yang seringnya dilupakan oleh kathirun minan nas, oleh mayoritas manusia adalah as-sihhat wal farag. Kesehatan ini yang pertama, dan yang kedua adalah waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sedang jalankan, kesempatan untuk menjalankan ibadatus syiam fi hadzal syahri, di bulan yang mulia ini, bulan yang telah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh ini adalah merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang harus senantiasa kita syukuri dengan terus kita melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dengan terus kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan karena kita mengkufuri kenikmatan tersebut, kita mengingkarinya, kemudian Allah mencabut kenikmatan tadi atau menggantinya, kenikmatan tersebut diganti dengan suatu musibah dan yang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, yaitu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, dengan terus melakukan amalan salihat, mendekatkan diri kepada Allah, kata Allah, sungguh akan kami tambahkan kenikmatan tersebut kepada kalian. Akan tetapi tatkala kalian kufur, kalian mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itulah syadid, sangat-sangatlah pedih. Ayuhannas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara salah satu keistimewaan bulan Ramadhan yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu-pintu jannah dan akan menutup pintu-pintu an-nar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar." Apabila telah datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu al-jannah dan ditutuplah pintu-pintu an-nar. Al-Jannah, surga, merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ini jannah. Adapun an-nar, neraka, adalah merupakan darul azab, tempat yang penuh dengan al-azab, yang penuh dengan azab. Itu an-nar. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-jannah, tentang sorga. Bahkan disebutkan bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba dimasukkan ke dalam jannah dan diselamatkan anin nar, diselamatkan dari api neraka. Inilah kebahagiaan yang hakiki, inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Sehingga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha anin nar, barang siapa yang diselamatkan anin nar, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam al jannah, dimasukkan ke dalam sorga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, telah mendapatkan keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia yang sebagian manusia menganggap itulah kebahagiaan yang hakiki. Allah sebutkan wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kebahagiaan tapi kebahagiaan yang menipu, kebahagiaan yang tidak hakiki. Barakallahu fikum. Kebahagiaan yang menipu, itulah kehidupan dunia. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 tentang keadaan jannah, tentang keadaan surga. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa basyiril ladzina amanu, dan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan melakukan amalan-amalan salihat. Busrah untuk mereka, orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan salihat, yang mereka bersabar di atas keimanannya dan bersabar tatkala melakukan amalan-amalan salihat. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman dan beramal salihat, mereka akan mendapatkan jannat, sorga-sorga yang mengalirnya di bawahnya sungai-sungai. Ini salah satu gambaran kenikmatan di dalam jannah. Dia di dalam jannah tajri, akan mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan akan diberi oleh Allah berbagai rezeki dari buah-buahan. Rezeki dari buah-buahan, dan juga akan disiapkan istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini salah satu gambaran kenikmatan di dalam jannah. Juga Allah sebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min aslin musaffa wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, permisalan jannah, permisalan surga yang Allah telah persiapkan untuk mereka orang-orang yang muttaqun, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha, di dalam jannah terdapat anhar, sungai-sungai. Min ma'in ghairi asinin, sungai-sungai yang airnya tidak akan berubah. Wa anharun min labanin, dan sungai-sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak akan berubah rasanya. wa anharun min khamrin, dan sungai-sungai dari khamr, lazzatin lisyaribin, yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharun min asalin, dan juga sungai-sungai madu yang asli. Dan di dalam jannah juga kata Allah, walahum fiha, dan untuk mereka di dalam jannah, min kulli thamarat, terdapat berbagai macam al-thamarat, buah-buahan. Wa maghfiratu min rabbihim, dan juga dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb mereka. Ini diantara gambaran kenikmatan di dalam jannah. Bahkan bagi mereka as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa, akan diberikan, akan diperlakukan secara khusus tatkala masuk ke dalam jannah. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadisnya Sahal ibn Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam jannah ada 8 pintu. Fiha babun, dan di sana ada satu pintu. Yusamma ar-rayyan, yang dinamakan pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa sa'imun, tidaklah masuk atau memasuki pintu tersebut kecuali mereka as-sa'imun, orang yang berpuasa. Ini yang akan memasuki pintu ar-rayyan, yaitu as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa, yang mereka al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyah, dan dibarengi dengan niat. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang gambaran al-jannah. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadiyya salihin ma la'aynun ra'at wa la'udhunun sami'at wa la'khatara ala qalbil bashar, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salihun suatu kenikmatan ma la'aynun ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbetik oleh hati seorang hamba. Itu jannah, sorga. Inilah gambaran kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatara ala qalbil bashar. Kenikmatan yang belum pernah terbetik oleh hati manusia. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Ini sedikit gambaran-gambaran jannah. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang al-jannah, tentang sorga, yang merupakan darun na'im, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dan itu merupakan kenikmatan dan kebahagiaan, keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya adalah di dalam jannahnya Allah. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Di sana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang awsafu ahlil jannah, ciri-ciri penghuni sorga. Seperti apakah mereka awsafu ahlil jannah, ciri-ciri penghuni jannah tersebut, penghuni sorga. Banyak ayat Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Rasul yang menjelaskan awsafu ahlil jannah, ciri-ciri penghuni sorga. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 sampai 135. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu a'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal qadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wasari'u ila maghfiratin. Dan segeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah, surga yang ardu hasamawatu wal ardu, surga yang seluas langit dan bumi. U'izzat lil muttaqin, yang Allah persiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah, di antara awsafun ahlil jannah, ciri ahlil jannah, yang pertama mereka adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Ini yang harus kita ketahui. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Wahumul ladzina ittaqu rabbakum. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb kalian atau kepada Rabb mereka. Inilah al-muttaqun, orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ittaqu rabbahum, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dengan rasa takutnya itikhadul wiqayah min adabihi bi fi'li ma amarahum ta'atan lahu wa raja'an li thawabihi wa tarki manahahum anhu ta'atan wa khafan min iqabih. Ya, orang yang bertakwa adalah mereka orang yang takut kepada Allah. Dengan rasa takutnya dia berusaha mengambil tameng dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dia menjalankan perintah dalam rangka ta'atan lahu, karena taat kepada Allah. Waraja'an li thawabihi, dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah. Ini orang yang bertakwa. Tatkala melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, tatkala melakukan perintah-perintah Allah, dia niatkan ta'atan lahu, karena rasa taat kepada Allah. Waraja'an li thawabihi, dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takutnya pula dia meninggalkan atau mereka meninggalkan apa yang Allah larang. Inilah orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan rasa takutnya dia meninggalkan ma nahahum anhu, apa yang Allah larang kepada mereka. Tatkala dia meninggalkan larangan khaufan, yang pertama ta'atan lahu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan yang kedua wa khaufan min iqabih, karena dia takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlul orang-orang muttaqun. ciri-ciri ahlul jannah. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan rasa takutnya, takwanya kepada Allah, dia berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri-ciri ahlul jannah yang kedua adalah mereka yang senantiasa menginfakkan harta-harta mereka fis sarra'i, baik dalam keadaan senang lapang maupun dalam keadaan adh-dharra, sempit, susah, sulit dan seterusnya. Ini ciri-ciri ahlul jannah yang mereka senantiasa yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra, yang senantiasa menginfakkan harta-harta mereka baik dalam keadaan as-sara, senang, maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Iya, ini ciri-ciri ahlul jannah. Sehingga tatkala Allah bukakan kepada mereka kemudahan rezeki, tidak menjadikan dia itu tamak, rakus kepada harta tersebut. Sehingga dengan rasa takutnya menjadikan dia itu apa? Takut untuk mengeluarkan hartanya. Begitu juga tatkala dalam keadaan dharra, la tahmiluhum asyiddatu wadh-dharau ala imsakil mal. Tidak menjadikan tatkala dalam keadaan dia sempit itu menjadikan dia itu imsakul mal, berusaha menahan hartanya. Bukan seperti itu ciri-ciri ahlul jannah. Tapi mereka senantiasa yungfiqun, menginfakkan harta-harta mereka, ya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, ciri-ciri ahlul jannah yang berikutnya, al-qadhiminal ghaidha wal-afina aninas. Yang berikutnya adalah al-qadhiminal ghaidha, yaitu mereka orang-orang yang berusaha menahan amarahnya sehingga rasa amarahnya itu tidak melampaui batas, tidak membalimi mereka. Wahumul habisuna lighadabihim, yaitu mereka orang-orang yang berusaha menahan amarahnya. Marah itu boleh, tapi dijaga jangan sampai melampaui batas. Boleh. Karena Nabi SAW juga pernah marah, tapi jangan sampai kemarahan tersebut, barakallahu fikum, sampai melampaui batas sehingga sampai menzalimi orang lain. Iya. Sehingga ciri-ciri ahlul jannah adalah mereka orang-orang yang berusaha menahan amarahnya. Wahumul habisuna lighadabihim idza ghadabu, yaitu mereka orang-orang yang berusaha menahan amarahnya tatkala mereka marah. Fala ya'taduna, sehingga mereka tidak melampaui batas. Wala yahqaduna ala ghairihim, dan tidak memiliki rasa dendam kepada yang lainnya. Sehingga Nabi SAW tatkala ditanya oleh salah seorang sahabatnya, tatkala ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul, berilah kami wasiat, pesan penting untuk kami, wahai Rasul. Apa jawaban Nabi? Qala la taghadab, jangan engkau marah. Maka orang tersebut kembali mengulang bertanya, beri kami wasiat, wahai Rasul. Kembali Nabi mengatakan, la taghadab, artinya adalah amlik nafsaka indal ghadab, tahan dirimu tatkala marah. Iya, ini ciri-ciri ahlul jannah yang dia bisa menahan amarahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. karena kemarahan ini merupakan pangkal atau sumber kemaksiatan. Ya, kemarahan yang tidak terkendali ini merupakan pangkal atau sumber kemaksiatan. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan usulul ma'asi, sumber-sumber munculnya kemaksiatan. Sebetulnya apa saja sumber yang akan memunculkan suatu kemaksiatan? Kemaksiatan itu muncul, barakallahu fikum, itu ada sumbernya. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, usulul ma'asi kulluha, sumber-sumber kemaksiatan seluruhnya, kibaruha wa sigharuha, kemaksiatan yang besar maupun kemaksiatan yang kecil. Sumber-sumber kemaksiatan seluruhnya itu salasah, ada tiga macam. Ada tiga macam. Ini sumber-sumber munculnya suatu kemaksiatan. Sehingga kemaksiatan apapun yang muncul biasanya itu tidak lari sumbernya dari tiga yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Yang pertama, ta'allukul qalbi bi ghairillah. Yang pertama, bergantungnya hati kepada selain Allah. Ini sumber kemaksiatan. Akan muncul dari sini kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ta'allukul qalbi bi ghairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah. Yang kedua, wa ta'atul quwwatil ghadabiyah, amarah yang berlebih-lebihan. Yang kedua, amarah yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Ini akan memunculkan sekian banyak kemaksiatan. Sehingga kita di dalam Islam diajarkan tatkala marah, amsik nafsaka indal ghadab, tahan dirimu tatkala marah. Kemudian yang ketiga, wa ta'atul quwwatil ghadabiyah. Yang ketiga adalah al quwwatus sahwaniyah, kuatnya syahwat. Ini sumber kemaksiatan yang ketiga, kuatnya syahwat. Ya. Yang pertama tadi menggantungkan hati kepada selain Allah. Dari situ akan muncul yang namanya perbuatan kesyirikan. Perbuatan al-isyraku billah yang merupakan a'zamu dzunub, yang merupakan dosa yang paling besar. Sebabnya yang pertama kali adalah karena ta'alluqul qalbi bighairillah, bergantungnya hati kepada selain Allah, kepada makhluk dan seterusnya, kepada orang-orang yang telah mati dan seterusnya. Dan yang kedua, marah yang berlebih-lebihan akan melahirkan di situ az-zulmu, kezaliman. Ini marah yang berlebih-lebihan, yang tidak ditahan, akan memunculkan apa? Perbuatan zalim. Ya, kezaliman. Dia akan memukul, akan membunuh, dan akan melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan. Biasanya sumbernya itu apa? Kemarahan. Ya. Sampai terjadi pembunuhan, amarah. Sampai mendzalimi orang lain, karena amarah. Sehingga jangan diikuti amarah ini. Tahan dirinya. Kemudian yang ketiga tadi, syahwat yang kuat akan menyeret ke dalam perbuatan fawahish, perbuatan-perbuatan keji. perzinaan, pencurian, dan seterusnya. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kuatnya syahwat tadi, syahwat yang tidak terkendali. Ini tiga sumber-sumber munculnya kemaksiatan. Barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan, yang pertama menggantungkan hati kepada selain Allah akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Marah yang berlebih-lebihan akan terjatuh ke dalam kezaliman. Kemudian yang ketiga, syahwat yang diikuti akan menyeret ke dalam perbuatan al-fawahish, perbuatan-perbuatan kecil. Ini semua Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Iya. Mereka itu adalah orang-orang yang la yad'una ma'allahi, tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Dan mereka tidak berzina. Inilah ciri-ciri orang mukmin ini, yang meninggalkan kesyirikan, tidak berbuat zalim, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, perzinaan dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, fahadihi salasatu yad'u ba'duha ila ba'din. Tiga sumber kemaksiatan ini masing-masing menyeret kepada yang lainnya. Fasyirku, perbuatan kesyirikan, yad'u ila zulmi. Perhatikan, perbuatan syirik ini akan menyeret kepada kezaliman, akan menyeret kepada al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji, kesyirikan. Sehingga jangan dianggap kesyirikan itu tidak akan menyeret ke dalam dosa yang lainnya. Al-isyraku billah, perbuatan menyekutukan Allah, yad'u ila zulmi, menyeret kepada kezaliman yang lainnya. Apalagi kalau kita menyadari inna syirka la zulmun azim, kata Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Puncak kezaliman adalah al-isyraku billah, karena dia berani menzalimi Allah Rabbul Alamin. Iya, kalau Allah sudah berani dizalimi, apalagi makhluknya. Allah saja dia berani berbuat zalim orang-orang musyrikun itu. Kalau Allah berani dizalimi yang telah menghidupkan dia, telah memberi rezeki dia, telah memberikan kesehatan kepada dia, dia berani zalimi, apalagi yang lainnya, makhluk-makhluknya. Dia akan sangat ringan dan gampang untuk menzaliminya. Sehingga kesyirikan akan melahirkan kezaliman, dan juga akan melahirkan perbuatan-perbuatan keji, perzinaan, liwat, ghamah, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, at-tauhid. Tauhid itu akan menjaga seorang, karena lawan daripada syirik itu tauhid. Yang namanya tauhid akan menjaga seorang dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Ini at-tauhid. Sehingga orang yang mentauhidkan Allah biiznillah akan dijaga dari perbuatan-perbuatan keji, akan dijaga dari perzinaan, akan dijaga dari yang namanya ghamah dan seterusnya. Ini orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya, akan dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan keji. Iya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Bagaimana Allah jaga Nabi Yusuf tatkala diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, yang saat itu Yusuf adalah seorang pemuda yang memiliki syahwat. Seorang pemuda, bayangkan, yang memiliki syahwat diajak berzina oleh seorang wanita, bukan sembarangan wanita, tapi wanita yang cantik. Allah selamatkan Nabi Yusuf. Apa sebabnya? Allah nyatakan di dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Kata Allah, "Kadzalika linasrifal anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin." Dan demikianlah itu kami jauhkan, kami balingkan Nabi Yusuf dari su'a, dari kejelekan, wal fakhsya, dan dari perbuatan keji. Perhatikan kata Allah, dan demikianlah kami palingkan anhu darinya, yaitu Nabi Yusuf. Allah selamatkan dari asu, arti asu, ya, artinya adalah al-ishq. Ishq itu cinta buta. Allah jaga Nabi Yusuf dari yang seperti itu. Wal fakhsya, dan kami selamatkan, kami palingkan Nabi Yusuf dari perbuatan zina. Ya. Apa sebabnya? Innahu, dikarenakan dia Nabi Yusuf, min ibadinal mukhlasin, karena hamba-hamba kami yang mukhlasin, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang senantiasa mentauhidkan Allah. Ya. Apa sebabnya Nabi Yusuf dijaga dari kejelekan? Apa sebabnya Nabi Yusuf dijaga dari perbuatan fahisyah? Sebabnya adalah at-tauhid. Karena hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah-ibadahnya hanya untuk Allah. Barakallahu fiki. Sehingga tatkala kesyirikan akan menyeret kepada kezaliman dan perbuatan keji, perzinaan dan seterusnya, maka sebaliknya at-tauhid, perbuatan mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah di dalam, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah, ini akan menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan jelek dan perbuatan-perbuatan keji, perzinaan. Barakallahu fikum. Inilah sumber-sumber munculnya kemaksiatan. Disebutkan ada 3. Yang pertama, saya ulangi. Yang pertama adalah ta'alukul qalbi bighairillah. Orang yang suka menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Dan yang kedua adalah marah yang berlebih-lebihan. Dan yang ketiga adalah kuatnya syahwat. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang 3, Allah menyebutkan pernikahan seorang zani, orang yang suka berzina. Kata Allah, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Az-zani, seorang laki-laki yang pezina, tidaklah akan menikahi kecuali wanita pezina atau wanita yang musyrik. Ini laki-laki yang zani, laki-laki yang suka berzina, tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki berzina, dengan perempuan berzina, atau dengan wanita yang musyrikah, yang suka berbuat syirik. Kenapa demikian? Ya, jawabannya tadi, karena perbuatan kemaksiatan, kesyirikan, akan menyeret kepada kezaliman, akan menyeret kepada perbuatan yang fahisyah, yang keji tadi. Begitu juga wanita yang berzina, tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki yang pezina atau laki-laki yang musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu telah diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kita masuk ke melanjutkan dalam pembahasan kita ciri-ciri ahlul jannah. Yang ketiga tadi adalah al-qaziminal ghaidha. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Barakallahu fikum. Kata al-Imam Muhammad ibn Utsaimin, wa humul habisuna li ghadabihim idza ghadabu. Wa la ya'taduna wa la yahqaduna 'ala ghairihim bisababih. Yaitu mereka orang-orang yang menahan amarahnya. Tatkala marah, mereka tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, dan juga tidak dendam ala ghairihim kepada yang lainnya dengan sebab marahnya tadi. Kemudian yang berikutnya, ciri ahlul jannah yang berikutnya, al-wasfu rabi' yang keempat, al-afina anin nas. Al-afina anin nas. Ahlul jannah mereka adalah orang yang suka memaafkan manusia. Orang yang suka memaafkan manusia. Ya'funa man zalamahum wa'tada 'alaihim. Yaitu mereka orang-orang yang memaafkan terhadap orang-orang yang telah mendzalimi mereka, telah melampaui batas kepada mereka. Fala yang taqimuna li anfusihim ma'a qudratihim 'ala dzalik. Dia tidak berusaha balas dendam padahal mereka mampu untuk membalasnya. Tatkala dilihat mungkin dimaafkan lebih baik, maafkan orang-orang yang telah mendzaliminya. Itulah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai imamul mursalin dan ahlul jannah, khalilur rahman, kekasihnya Allah, bagaimana beliau memberikan sifat pemaaf kepada orang-orang yang telah mendzalimi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum ajmain, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka adalah orang yang sangat mudah untuk memaafkan orang-orang yang telah mendzalimi dirinya. Bagaimana tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam disakiti tatkala berdakwah? Disakiti secara lisan, disakiti secara fisik. Orang yang tadinya dikenal orang yang jujur, diakui oleh kaumnya orang yang amanah, jujur, terpercaya, tidak pernah dusta, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala menyampaikan dakwatut tauhid, tatkala yad'un nasa ila ibadatillahi wahdah, tatkala mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata dan mengajak manusia untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, Nabi langsung dizalimi oleh kaumnya. Langsung dikatakan sahirun majnun, penyair yang gila. Perbuatan zalim. Ya. Dituduh lagi sebagai kadzab, orang yang banyak berdusta. Dizalimi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Memaafkan mereka. Tatkala mereka bertobat, mereka masuk ke dalam Islam, Nabi memaafkan mereka. Bukan terus mengungkit dulu, kalian yang seperti ini mencaci maki saya, kamu yang dulu mau membunuh saya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala masuk Islam dimaafkan oleh Nabi, bahkan menjadi sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diungkit masa lalunya, dulu antum wahai Umar mendzalimi saya seperti ini, enggak pernah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Begitu juga tatkala dakwah ke negeri Taif, tatkala dakwah di Mekah ditolak oleh kaumnya, datang ke negeri Taif dengan harapan penduduk Taif mau menerima dakwah tauhid tersebut. Apa yang didapatkan? Kezaliman dari kaumnya, dari penduduk Taif. Nabi SAW dilempari dengan batu sampai berdarah, bahkan sampai pingsan. Tatkala Nabi SAW sadar dari pingsannya, kemudian datang malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menimpakan azab kepada penduduk Taif karena telah melampaui batas, telah menzalimi nabinya yang merupakan Khalilur Rahman. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi menahan. Bahkan Nabi masih berharap semoga dari keturunan mereka ada yang beribadah kepada Allah, ada yang mentauhidkan Allah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Begitu juga Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan ulama-ulama ahlus sunnah, ya, ulama-ulama ahlus sunnah, Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang dizalimi oleh musuh-musuh dakwah, tapi setelah itu dimaafkan mereka, ya, dimaafkan. Barakallahu fikum. Begitu juga imam-imam ahlus sunnah, masyayikh ahlus sunnah, betapa mudahnya mereka memaafkan orang-orang yang telah mendzalimi dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kata syekh, ciri-ciri ahlul jannah Allah sebutkan mereka al-afina anin nas, orang yang mudah memaafkan manusia. Ya'funa aman zalamahum wa'atada alaihim, memaafkan mereka orang-orang yang berbuat zalim kepada mereka, melampaui batas kepada mereka. Akan tetapi yang perlu kita ingat, Allah sebutkan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Isyaratun, maka ini suatu isyarah, illa annal afwa la yumdahu illa idza kana minal ihsan, bahwasanya al-afu, memaafkan, tidaklah terpuji kecuali kalau di situ mendatangkan kebaikan. Artinya tatkala dimaafkan, orang yang dimaafkan itu menjadi baik, ini baru terpuji. Tapi tatkala dimaafkan justru menjadikan dia semakin berbuat zalim, maka yang seperti ini barakallahu fikum, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Tatkala dimaafkan justru barakallahu fikum menambahkan dia itu semakin berbuat zalim. Walaisa bimahmud, maka memaafkan saat itu tidaklah terpuji. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita memaafkannya dilihat orangnya, mungkin ini kalau dimaafkan dia semakin baik. Tapi tatkala dilihat, wah ini kalau dimaafkan justru semakin tambah parah atau semakin kurang ajar, ya, seperti itu. Dimaafkan, wah ini semakin menjadi-jadi ini kejahatannya. Barakallahu fiik. Yang seperti ini justru tidak terpuji. Iya. Kemudian yang berikutnya, al-wasful khamis, ciri ahlul jannah yang kelima, Allah sebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan adzalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim, yaitu mereka apabila fa'alu fahishatan, tatkala mereka melakukan suatu perbuatan keji. Wadzalamu anfusahum, mereka itu mendzalimi diri-diri mereka. Perhatikan ciri-ciri ahlul jannah. Tatkala mereka melakukan perbuatan keji dan perbuatan dosa itu, kezaliman-kezaliman, dzakarullaha, mereka langsung ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan mereka langsung beristighfar atas dosa-dosa mereka. Iya. Barakallahu fikum. Wastaghfaru lidzunubihim. Tatkala melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan dosa, beristighfar. Langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak terus menerus di atas dosa dan kemaksiatan. Tapi tatkala berbuat fahisyah, yang namanya manusia. Karena kata Nabi, kulu ibni Adam khata, setiap bani Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan. Ditambah lagi kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, kalian senantiasa berbuat dosa, kata Allah, berbuat kesalahan di siang hari maupun di malam hari. Akan tetapi ahlul jannah, ciri-ciri ahlul jannah, tatkala mereka melakukan perbuatan keji, tatkala mereka melakukan kezaliman, ingat Allah dan beristighfar kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Barakallahu fikum. Karena mereka sadar. Ya, karena mereka sadar bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka kecuali itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa may yaghfiru dzunuba ilallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat yang berikutnya, yang keenam, ciri ahlul jannah yang keenam, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus melakukan apa yang sudah mereka ketahui. Kalau tahu itu perbuatan dosa, itu kesalahan, tidak terus menerus di atas kesalahan, tidak terus menerus di atas dosa, padahal dia sudah tahu kalau itu perbuatan dosa. Ayaitu lam yastamiru ala fi'li dzanbi, tidak terus menerus melakukan dosa, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka itu sudah mengetahui kalau itu dosa. Ya. Jadi kesimpulannya, ciri-ciri ahlul jannah, tatkala mengetahui itu dosa, ya berhenti, tinggalkan. Jangan terus, ya tahu ini dosa, tapi ya, pakai tapi. Segera tinggalkan. Kalau itu dosa, ini perbuatan bid'ah, ini haram, ini kesyirikan, tinggalkan segera. Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa padahal dia sudah mengetahuinya. Barakallahu fikum. Wahum ya'lamuna annahu dzanbun, artinya mereka sudah tahu itu dosa, segera tinggalkan. Barakallahu fikum. Fal yubadiruna ilal iqla'i anhu wa taubatu minhu, yaitu segera, ya segera untuk meninggalkan dosa tersebut dan bertaubat dari perbuatan dosa tersebut. Ini ciri-ciri ahlul jannah. Kenapa demikian? Fal israru ala dzunubi ma'a hadzal ilmi yaj'alu saghaira kabira wa yatadarraju bil fa'ili im ila umurin khatiratin syu'bah atau sa'bah. Kata beliau, orang yang terus-menerus melakukan dosa padahal itu dia sudah tahu itu perbuatan dosa, maka akan menjadikan dosa yang kecil itu menjadi besar. Ini kalau dia sudah tahu itu perbuatan dosa, tapi dia terus menerus melakukan perbuatan dosa tadi, maka akan menjadikan tadinya dosa yang kecil menjadi besar. Bahkan yang seperti itu akan menjadikan pelakunya fi umurin khatirah, dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Jadi jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Kalau sudah tahu, segera tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk melakukan amalan-amalan salihat dan menjauhkan kita semua dari perbuatan-perbuatan kejelekan. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.